Mitra bisnis pakar sosial politik Hermawan Sulistyo menilai, kritik membangun dari tokoh-tokoh lintas agama kepada pemerintah dalam wacana 18 kebohongan pemerintah, hasilnya akan minim dan tidak sesuai harapan menuju arah perbaikan. Pasalnya, Hermawan Sulistyo melihat, kapasitas para pembantu presiden belum mampu mengimbangi visi serta misi yang tersirat dalam wacana kritik tokoh-tokoh lintas agama. Untuk melanjutkan bahasan ini, segera kita temui Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, apa Bapak yakin kritik dari tokoh-tokoh lintas agama hasilnya bakal minim lantaran para pembantu presiden belum mampu menanganinya? Iyalah. Kenapa gitu? Presiden ini bukan malaikat yang menerima apa imbauan, harapan atau cercaan seperti itu lalu sanggup mengatasi semuanya karena sistem di bawahnya ini kan dipimpin oleh orang-orang dan mesin pelayanan dan mesin pemerintahan yang nggak mampu gitu loh. Dalam seluruh bidang ini memang lambat gitu. Kalau presiden nggak punya mental baja, stres sendiri, frustrasi sendiri, karena saya yakin kekecewaan terhadap apa yang disebut kebohongan itu, kapasitas yang sistem yang tidak mampu menopang target-target ideal itu untuk mencapai target-target itu juga membuat frustrasi presiden gitu. Lantas apa pendapat Bapak melihat langkah presiden menjawab kritik itu dengan mengajak tokoh lintas agama berdialog secara langsung dan tertutup? Kalau menurut saya, dari awal saya bilang ini useless lah. Mungkin ada gunanya juga, katamu pastilah semua niat baik itu ada gunanya gitu. Tapi memang yang lebih efektif memberikan statement terima kasih, kami akan kurangi kebohongan kalau dianggap bohong satu-satu, kalau ada 9 atau 18 nomor 1 tentang ini. Jawaban kami besok, misalnya untuk penindakan yang lebih tegas terhadap pihak-pihak atau aktor-aktor yang terkait dengan kasus Gayus, saya berikan waktu pada pejabat yang bersangkutan selama 1 minggu, misalnya untuk pembersihan di Dirjen Pajak. Kalau tidak ada keputusan yang decisif dalam 1 minggu, minggu kedua saya akan copot dirjennya dan kalau perlu menteri keuangannya saya ganti. Udah itu aja. Itu akan lebih efektif menjawab suara kritis seperti itu daripada dialog. Dialog sih tetap ada gunanya ya, tetapi langkah-langkahnya itu gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.